إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Sampai kita pada ucapan musannif rahimahullah dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, yaitu pada ucapan beliau ya'muruna bi'itmamir ruku' was-sujud hatman wajiban wa ya'udduna itmam ar-ruku' was-sujud bi-tuma'nina fihima wal-irtifa' min ar-ruku' wal-intisab minhu wat-tuma'nina fihi wa kadhalika al-irtifa' min as-sujud wal-julusu bayna sajdatayn mutma'innina fiha mutmainnain fihi min arkan as-salah. Min arkan as-salah jarun wa majrur muta'alliqun bimadha? Muta'alliqun bi fi'l ya'uddun. Ay ya'udduna hadhihi kullaha min arkan as-salah. Menganggap semua itu sebagai rukun-rukun salat. Berkata musannif, mereka ya'murun, dhamirnya hum kembali kepada ahlul hadith. Wa ahlul hadith ya'murun bi'itmamir ruku'. Ahlul hadith menyuruh, memerintahkan untuk menyempurnakan ruku' dalam salat dan menyempurnakan sujud hatman wajiban, dengan perintah yang tegas, wajib. Wa ya'udduna itmam ar-ruku', dan menganggap penyempurnaan ruku' dan sujud dengan tumakninah pada keduanya, dan mengangkat dari ruku' berarti i'tidal, wal-intisab minhu dan tegak daripadanya, serta tumakninah fi dengan tumakninah padanya, itu juga termasuk rukun. Wa kadzalika lirtifa' min as-sujud, demikian pula ketika bangkit dari sujud, berarti julus baina sajadatain, duduk di antara dua sujud. Yang mutmainin fihi atau mutmainaini fihi, yang kedua-duanya dengan tumaknina. Min arkanis shalah, semua itu termasuk rukun-rukun salat. Ini jar wa majrurnya muta'alliq bi ya'uddun. Ay ya'udduna itmam ar-ruku wa sujud wa tumanina wa irtifa' min ar-ruku wal intithab minhu wa tumanina fihi wa kadhalika al-irtifa' min as-sujud wal julus wa baina as-sajdatain mutmainnain. Kullu hadhihi min arkanis shalah, termasuk rukun-rukun salat. Apa bedanya wajib dengan rukun? Kalau rukun ditinggalkan, batalat salatu. Kalau rukun ditinggalkan, batal salatnya. Taib. Maka semua tadi yang disebut adalah rukun-rukun salat. Allati la tasihhu illa biha. Yang semua itu tidak sah kecuali, atau salat itu tidak sah kecuali dengan menegakkan rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, duduk di antara dua sujud dengan tuma'nina. Dengan tuma'nina. Sesuai dengan hadis Abi Humaid dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, fil musi fi salatih, tentang orang yang jelek salatnya. Dan beberapa ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjuluki hadis ini bukan dengan al-musi fi salatih, tetapi dengan al-jahil fi salatih. Mana yang lebih ringan? Disebut musi fi salatih dengan seorang jahil fi salatih. Hah? Kalau musi, orang yang jelek salatnya. Kalau jahil, orang yang tidak mengerti cara salat. Ayuhuma akhaf, mana yang lebih ringan? Naam. Yang lebih ringan orang yang tidak mengerti. Dia bukan sengaja ingin merusak sholatnya, atau karena terburu-buru, atau dan terbukti dalam hadis nanti akan dibaca hadisnya bahwa orang itu berkata, la uhsin ghaira hadhih, ya Rasulullah, aku tidak bisa kecuali yang ini. Seperti apa lagi? Berarti memang tidak mengerti. Sehingga beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di antaranya menyatakan tentang hadis ini dengan hadis al-jahil fi salatih. Wa hadis fi hadzal bab, dan juga hadis-hadis lainnya di dalam bab ini. Annahu la budda min itmamir ruku'i was sujud. Yaitu hadis-hadis yang menunjukkan keharusan menyempurnakan ruku' dan sujud. Wa la budda min at-tuma'nina, dan juga keharusan untuk tuma'nina sampai sempurna berdirinya tegak, sampai tulang faqar kembali ke tempat-tempatnya, kemudian berdiam sejenak membaca yang paling ringan dari zikir yang diajarkan. Artinya kalau rukuk dan sujud misalnya satu kali subhana rabbiyal a'la, sudah cukup itu dikatakan tuma'nina. Tetapi kalau belum tegak berdiri, sudah ruku, sudah sujud, sujud, belum tegak duduk, sudah sujud lagi, maka itu namanya tidak tuma'nina. Baik. Wa tuma'nina fil ruku'i, wa tuma'nina fil i'tidali, wa tuma'nina fil sujudi, wa tuma'nina fil jalsah baina sajadatain, wa tuma'nina fil sajdah al-ukhra, kama fi hadis al-muzi fi salatih kama ra'ahu Abu Hurairah. Semua itu adalah keharusan-keharusan. Sempurnanya ruku dengan tuma'nina, sempurnanya i'tidal dengan tuma'nina, sempurnanya sujud dengan tuma'nina, sempurnanya duduk di antara dua sujud dengan tuma'nina, ila akhirih. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala al-masjid. Nabi SAW pernah masuk masjid. Fadakhala rajulun fa shalla. Maka masuklah seseorang, kemudian dia salat. Setelah salat, dia mendatangi Rasulullah SAW, fasallama ala nabi. Kemudian memberi salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faraddahu alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun menjawab salamnya. Setelah itu, Nabi berkata kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan salatlah. Sesungguhnya engkau belum salat. Faraja'a yusalli kama shalla. Orang itu kembali salat lagi tetapi seperti salatnya yang pertama. Kemudian datang kepada Nabi, kemudian salam lagi dan Nabi menjawab salamnya dan kemudian Nabi mengatakan kembali, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, salat lagi. Kamu belum salat. Demikian sampai 3 kali. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Faqal, maka orang itu berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Sungguh demi yang mengutus engkau dengan kebenaran ya Rasulullah, aku tidak bisa salat yang lebih baik daripada ini. Alimni, ajari aku. Dari sinilah maka lebih tepat kalau orang ini dijuluki atau hadis ini dijuluki dengan hadis al-jahil fi salati. Karena dia jahil, tidak mengerti dan ma'dzur, tidak menjadi cercaan kepada sahabat. Faqala idza qumta ila shalah fakabbir. Maka Nabi pun mengajari alaihi salatu wassalam. Karena ini merupakan konsekuensi dari seseorang yang memiliki ilmu, ketika ditanya maka dia harus menjawab fi hinih. Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda jawaban dari waktu yang diperlukan tidak boleh. Maka Nabi langsung menjawab, idza qumta, kalau engkau berdiri untuk salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Thumma qra ma tayassara min al-Qur'an. Kemudian bacalah apa yang kamu bisa dari Al-Qur'an. Tentunya setelah membaca Al-Fatihah. Hatta tatma'inna raki'an. Hingga thumma rka', kemudian ruku'lah sampai sempurna ruku'. Thumma rfa', kemudian angkatlah. Bangkitlah. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau tegak berdiri sempurna. Thumma sujud, kemudian sujudlah. Hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau sempurna sujud dengan tuma'nina. Thumma rfa', kemudian bangkitlah dari sujud. Hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau duduk sempurna dengan tuma'nina. Waf'al dzalika fi salatika kulliha, dan lakukanlah yang demikian pada salatmu seluruhnya. Kata para ulama, yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah asya, sesuatu, perkara-perkara yang kalau dia tidak mengerjakan lagi maka dia akan dikatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, salat lagi, kamu belum salat. Alias rukun min arkanis salah. Yang disebut oleh Nabi adalah rukun-rukun salat. Berdiri dengan tegak, ruku dengan sempurna dengan tuma'nina, i'tidal dengan sempurna berdiri tegak dengan tuma'nina, kemudian sujud dengan sempurna dengan tuma'nina, kemudian duduk di antara dua sujud dengan sempurna dengan tuma'nina ila akhirih. Maka tuma'ninah merupakan ruknun min arkanis salah. Tuma'ninah adalah rukun min arkanis salah. Dan juga gerakan yang disebut di dalam hadis ini juga rukun-rukun salat. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Ini semua merupakan rukun-rukun salat. Ditinggalkan salah satunya, batalat salatuh. Ditinggalkan salah satunya, akan dikatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu, salat lagi, kamu belum salat. Fa hakama awwalan ala salatihi bi annaha ghairu salatin. Nabi menghukumi pertama kali orang itu datang dengan menyatakan bahwa sholatnya itu bukan sholat, maka masih dianggap belum sholat. Irja fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu, sholat lagi. Kamu belum sholat. Dikatakan belum sholat oleh Nabi, berarti sholat yang dia kerjakan di awal tidak dianggap sholat. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, jangan main-main dengan sholat. Engkau belum sholat, dikerjakan lagi seperti itu lagi. Nabi menyatakan dengan kalimat yang sama, kembali lagi, sholat lagi. Kamu belum sholat, berarti sholat yang kedua pun tidak dianggap sholat. Sampai yang ketiga tidak dianggap sholat. Sampai orang itu menyerah dan menyatakan, ma uhsin ghayrahu. Ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik dari ini. Alimni, ajari aku. Maka dia ajari. Kalau sholat, hendaklah berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dengan sempurna dan mutmainnah, dengan tuma'ninah. Li'annahu lam ya'ti bihadil arkani fiha, karena orang tadi tidak mengerjakan rukun-rukunnya, maka dikatakan belum sholat. Thumma bayyana lahu hadhil arkan, kemudian Nabi menerangkan rukun-rukun sholat tersebut, sehingga ahlul hadis semuanya dengan sepakat menyatakan dengan kalimat ya'murun birruku'i wassujud wattuma'nina fihima. Para ahlul hadis memerintahkan kaum muslimin untuk ruku' dan sujud dengan sempurna dengan tuma'nina. Famin tariqati ahlul hadis rahimahumullah annahum ya'tuna bihadihil arkan. Maka termasuk cara para ahlul hadis, semoga Allah merahmati mereka, bahwa mereka ya'tuna bihadhil arkan, bahwa mereka mendatangi atau mengerjakan rukun-rukun ini wafiyatan kamilah. Mengerjakan rukun-rukun tadi dengan sempurna lengkap. Minal qiyami fis salati ba'da takbir. Yaitu dengan berdiri dalam salat setelah takbir kepada ruku', setelah ruku' ila i'tidal, setelah i'tidal ila sujud, setelah sujud ila i'tidal baina sajdatain, kemudian tegak duduk di antara dua sujud ila akhirih, sampai akhir salatnya. Ya tuna biha 'ala al-wajhil mashru', mereka mengerjakannya sesuai dengan sisi yang disyariatkan. Al-mutabiq li hadzal hadits, yang sesuai dengan hadis ini, min qawlihi alaihi salatu wassalam, walamma rawahu Abu Humaid as-Sa'idi min fi'lihi, dan ketika Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan amalan-amalan beliau, amalan Nabi dalam salatnya, fakadhalik wa kadhalika ghaira Abi Humaid, demikian pula yang lainnya, wasafa salata Rasulullah s.a.w. bi annahu kana yatma'in. Semua riwayat-riwayat itu menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat dalam keadaan setiap gerakan beliau tuma'nina. Fi hadhihi al-arkani kulliha, di dalam rukun-rukun tadi, berdirinya, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya dan duduk di antara dua sujud. Semuanya dengan tuma'nina. Ada tegak sesaat, tenang, membaca zikir yang paling ringan, paling sedikit. Lebih dari itu sesuai dengan sunnah tapi afdal. Wa ma'al asas al-ahnaf yukhalifun. Sungguh sangat disayangkan. Kembali al-ahnaf, para pengaku-pengaku pengikut madhab Hanafiyah. Yukhalifuna fit tuma'nina. Mereka berbeda pendapat dan menyelisihi dalam masalah tuma'nina. Padahal hadisnya sudah sangat jelas. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Di dalam dua kitab sahih. Tetapi mereka tidak menganggap satu keharusan, apalagi rukun, masalah tuma'nina. Wa yanqurun naqran ma'al asafis syadid. Maka mereka hanya yankur-yankur. Yankur itu seperti ayam yang memakan makanannya. Notol saja. Gitu. Karena kredik. Seperti totolan ayam. ma'al asafis syadid, dan sungguh sangat disayangkan. Wa qad shallaitu tarawih fil masjidil umawi fi Dimashq. Aku pernah salat, kata Syekh Rabi hafizahullah, tarawih di Masjid Umawi di Damaskus. Yani subhanallah, ajabun minal ajaib, sangat aneh, mengherankan. Ma adri, khamsa au sittah muadzinin, saya tidak tahu apakah 4, 5 atau 6 para muadzin bersama-sama. Kayak di negeri kalian, di kesepuhan, 7 ya, 7 muadzinin. Ini 5 atau 6 muadzin dengan pengeras suara, mengeraskan suara-suara mereka dengan tinggi agar terdengar ke seluruh penjuru Damaskus. Ternyata ketika salat, imam ruku membaca Al-Fatihah bisur'atin, dengan cepat sekali, dan membaca setiap satu rakaat satu ayat saja dengan cepat juga. Wallahi ahyanan yaqra' syarat wa la yadhkurul jawab. Sungguh demi Allah, kadang membaca ayat yang berisi syarat, tidak membaca jawabnya. Saking cepatnya, dan hanya satu ayat. Pokoknya satu ayat. Qadimudana azakumullah. Beberapa ayat berkait. Seperti asyarat dengan jawabannya. Barang siapa yang begini, maka akan begini. Yang ini syarat, ini jawabnya. Barang siapa yang akan begini, Allahu Akbar. Langsung ruku. Belum dibaca al-jawab. Nanti rakaat kedua baru baca jawabnya. Maka akan begini, Allahu Akbar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sangat menyedihkan. Dan mengakunya bahwa itu adalah madhab. Alal madhab, wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak yakin kalau itu adalah madhab atau itu adalah apa yang mereka dapatkan dari Abu Hanifah An-Nu'man ataupun dari ulama yang di bawahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Persis seperti tempat kalian juga. Hah? Yang sholat terawih 23 rakaat dalam sekian menit saja selesai. Mana tuma'ninahnya? Oh, tuma'ninah itu cukup membaca satu kali subhanallah, selesai. Itu tuma'ninah. Terus, bagaimana dengan i'tadala qa'iman? Bagaimana dengan raki'an? Bagaimana dengan wajalasa? Dengan tegak berdiri, tegak duduk. Kalau secepat itu, apakah bisa tegak? Tidak akan bisa. Tidak akan sempat untuk menegakkan badannya dengan tuma'ninah dan mengucapkan dengan ikhlas, Rabbana walakal hamdu, atau rukuk dengan sempurna kemudian membaca subhana rabbiyal a'la. Satu kali cukup memang. Tidak salah ucapan itu. Tetapi bukan hanya bacaannya, tetapi duduknya duduk sempurna. Berdirinya berdiri sampai tegak sempurna. Sampai tulang fakar kembali ke tempat-tempatnya. Wallahi belum sempat. Mereka yang mengajarkan seperti itu akan dipertanggungjawabkan nanti yaumul qiyamah. Akan ditanya oleh Allah SWT. Merusak sholatnya sekian banyak kaum muslimin. Karena dikasih dalil, dikasih fatwa. Tidak mengapa. Ini sudah tradisi. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ahlu sunnah, ahlul hadis. Tidak demikian. Mereka ya'muruna birruku'i wassujud mutma'innain. Mereka menyuruh, memerintahkan, mengajarkan untuk ruku' dan sujud dengan sempurna dan tuma'nina. Salaitu ma'ahum rak'atain. Kata Syekh Rabi, aku salat hanya 2 rakaat saja. Wan sahabtu. Kemudian aku memisahkan diri. Hadha binaan alal madhab ma'al asaf, ini katanya dibangun di atas madhab ma'al asafis syedid, sungguh sangat disayangkan madhab al-ahnaf. Qala wa yatawasawna biqiyamil layli lissalati ba'dal manam. Selanjutnya Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya ahlul hadis yatawasawna biqiyamil layl. Ahlul hadis selalu memberikan wasiat, saling menasehati, saling mengingatkan untuk qiyamul layl. Ikhwan ibn a'azakumullah, manil qail? Naam, al-musannif. Fahuwa Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i. Berarti yang tadi juga ucapan seorang imam ulama dari madhab Syafi'i yang menyatakan bahwa ahlul hadis menyuruh untuk ruku, sujud, berdiri, duduk di antara dua sujud dengan sempurna dan tuma'nina. Maka mereka yang melakukan sholat tarawih dengan secepat kilat seperti itu, wallahi, wallahi, wallahi, bukan madhab Syafi'i. Demi Allah, bukan madhab Syafi'i. Entah madhabnya siapa. Wa yatawasawna biqiyamil layl. Dan mereka ahlul hadis saling menasehati untuk menegakkan qiyamul layl. Lissalati ba'dal manam. Yaitu salat setelah tidur. Wa bisilatil arham. Dan menyuruh untuk menyambung silaturahmi. Alakhtilafil halat. Dalam berbagai macam keadaan-keadaan. Ucapan yatawasawna biqiyamil layl ila akhirih, yakni kata Syekh Rabi' hafizahullah, hada min akhlaqi ahli al-hadith. Ini termasuk akhlaknya ahlul hadith. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yuqimul layl. Rasulullah sallam selalu menegakkan qiyamul layl. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, bangkitlah dan tegakkanlah qiyamul layl kecuali sedikit. Nisfahu, separuhnya. Aw inqus minhu qalila, atau kurang dari itu. Aw zid 'alaihi, atau lebih dari itu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dengan tartil adalah dengan baik, dengan sempurna, dengan ayat demi ayat. Wa yaqul, dan juga berkata, wa minal layli fatahajjad bihi, dalam ayat lain, dalam surat lain, dan dari malam atau dari sebagian malam hendaklah engkau tahajjud, nafilatan lak, sebagai tambahan ibadah bagimu. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga, dan kalimat asa bagi Allah adalah mesti. Jadi jangan maknanya semoga, tidak. Asa bagi Allah pasti. Jadi kita saya terjemahkan saja niscaya. Niscaya Allah akan membangkitkan engkau di kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpuji. Wa yaqulu aidan, dan Allah juga berfirman, kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka sedikit sekali di malam hari berbaring tempat tidur. Artinya tidak banyak tidur di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar, waktu sahar adalah sepertiga malam terakhir. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahar, di waktu-waktu sahur, sepertiga malam terakhir, hum yastaghfirun, mereka selalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak untuk para peminta-minta dan orang-orang yang dalam keadaan terhalangi, artinya kekurangan. Fa hadhihi sunnatun 'azimatun yahris 'alayha ahlul hadis, maka qiyamul lail adalah sunnah yang besar yang ditegakkan oleh ahlul hadis. Yatanasahuna biha, mereka saling mewasiatkan, saling menasehati untuk qiyamul lail. Falnatanasah fi ma bainana biqiyamil lail, maka hendaklah kita saling menasehati untuk qiyamul lail. Man syaa'an yusalli tis'an wa man syaa'an yusalli 11 wa 'alal aqal yusalli 3. Siapa yang suka silakan kerjakan 9 rakaat. Siapa yang suka silakan kerjakan 11 rakaat. Siapa yang suka silakan dengan witirnya paling sedikit 3 rakaat. La lakin yutiluha, tetapi 3 rakaat dengan panjang. Karena memang sunnahnya qiyamul lail panjang. Wa yutimmu ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha, dan menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, dan menyempurnakan kekhusyuannya. Wa yadhkurullaha tabaraka wa ta'ala, dan memuji Allah, berzikir pada Allah padanya subhanahu wa ta'ala. Wa yukthir min dhikrillahi fil laili wan nahar, dan ahlul hadis semestinya untuk banyak berzikir kepada Allah siang dan malam. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, apakah ketika berdiri, ketika duduk, ataupun ketika dalam keadaan berbaring, selalu yadhkurullah. Yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ahlus sunnah, ahlul hadis, yukthir min dhikrillahi fil laili wan nahar, wala siyama fil laili, lebih-lebih lagi di waktu malam, sebagaimana Allah katakan bil asharihum yastaghfirun, bahwa di waktu sahar mereka beristighfar. Wallah subhanahu wa ta'ala yanzil fi akhiril lail, dan Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di akhir malam. Fayaqulu, kemudian menawarkan, hal min sa'ilin fayu'ta, hal min da'in fayustajabu lahu, hal min mustaghfirin yughfaru lah, apakah ada yang mau meminta maka niscaya akan diberi, atau apakah ada yang mau berdoa niscaya akan dikabulkan, atau apakah ada yang mau meminta ampun pada Allah, Allah akan ampuni. Terus ditawarkan seperti itu, hatta yanfajira al-fajr, hatta yanfajira subhu, sampai datangnya fajar subuh. Fasalla wastaghfara wa salla hadhihi shalah, maka salat kemudian beristighfar, salat dengan salat yang seperti itu di akhir malam. In kana yaghlib ala dhannihi annaka taqumu fatusalliha, kalau engkau menduga engkau akan bisa bangun di malam hari, maka bangunlah di malam hari. Tetapi kalau engkau khawatir karena kelelahan di siang harinya dan khawatir tidak bisa qiyamul lail, kerjakan di awalnya 3 rakaat sebelum tidur. Tetapi yang afdal ta'khiruha, tetapi yang afdal adalah ditunda dan diakhirkan di akhir malam. Wa in kana yaghlib ala dhannika annaka la taqum, kalau engkau menduga dengan dugaan kuat bahwa engkau enggak akan bisa bangun di tengahnya atau di akhirnya, fasalliha min awwalil lail, maka salatlah di malam hari di awal malam. Fa innahu khairun min tafwitiha, maka itu lebih baik daripada terlewat. Lebih baik daripada terlewat. Wa kadzalika silatul arham, demikian pula silaturahmi. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Wassalatu taufiq wa afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.